Thank you.

dirimu yang jauh dariku. Ku coba menjaga cintaku, ku selalu setia hanyalah untukmu. Sangka kau begitu tega melupakan semua cinta yang dulu ada. Kecewa, aku kecewa. Terluka. Tak akan lagi ku menanti, ku lelah dengan semua ini. Ku akhiri kisah cinta ini. Sungguh malang nasibmu. lupakan dirimu. Selalu ada di saat kita bersama.

hanyalah sebuah cerita yang takkan pernah bisa ku lupa. Sudah lupakan semua, ini hanyalah kenangan cerita kita. Jalanku masih panjang untuk meraih impian yang dulu kita impikan. Bersama berbagi rasa suka duka, semua terasa begitu indah saat kita jalani semua. Tapi semua telah berbeda saat engkau telah tiada. Ini hanyalah sebuah cerita yang takkan pernah bisa ku lupa. Sudah lupakan semua, ini hanyalah kenangan cerita kita. Jalanku masih panjang meraih impian yang dulu kita impikan. Semua, ini hanyalah kenangan cerita kita. Jalanku masih panjang untuk meraih impian yang dulu kita impikan. Kau wanita terima sebuah pesan untuk mereka yang punya sifat munafik. Yes, ya man. Thank you. kau berpikir hanya dirinya yang sempurna. Coba bukalah matamu dan lihatlah dunia. Dia yang kau cinta kini telah mendua. Semua yang kau inginkan kini percuma. Tinggalkan saja. Lupakan saja. Oh no no no no. Janganlah bersedih dan berkecil hati. Sadarlah kau hidup tak sendiri. Lupakanlah semua yang membuatmu terluka. Tinggalkanlah dirinya yang membuatmu kecewa. Tunjukkan pada dunia bahwa kau bisa bahagia tanpa dirinya. Bangkitlah kawan, janganlah kau sia-siakan. Lihat ke depan, masih banyak kebahagiaan. Dan bangkitlah kawan, janganlah kau sia-siakan. Lihat ke depan, masih banyak kebahagiaan yang nantinya bisa kau dapatkan. Bangkit dari keterburukan, angkat kepalamu kawan. Coba lihat ke depan, yakinlah nanti banyak cinta yang baru berdatangan. Lupakan semua yang telah membuatmu terluka. Tinggalkanlah dia yang membuatmu kecewa. Tunjukkan padanya, buktikan padanya bahwa kau bisa bahagia tanpa dirinya. Bangkitlah kawan, janganlah kau sia-siakan. Lihat ke depan, masih banyak kebahagiaan. Dan bangkitlah kawan, janganlah kau sia-siakan. Lihat ke depan, masih banyak kebahagiaan yang nantinya bisa kau dapatkan. Dan ingatlah kawan, bahwa kau tak sendirian. Terat tanganku kawan, halau semua rintangan yang menghadang. Kita jemput masa depan. Sudah biasa, oh yeah. Oh, begitu saja. Karena salahmu telah acukan Rembun pagi, rora hidup ku lukis, menoreh cerita dalam nada-nada manis. Dalam setiap canda, banggai punya cerita. Wini sungguh manis dan takkan pernah ku lupa. Dan selalu saja burung pipit bernyanyi. Ingin ku lewati hidup hatiku menari. Ingin ku nikmati hembus angin dan melodi. Di tengah senyuman banggai berikan imaji. Cintaku tumbuh di titik taman kota. Banggai selalu berikan aroma cinta. Sungguh ku rindu, hati takkan berdusta. Biru lautmu patahkan semua gundah. Kuning sinar surya lukis indah langit sore. Jalan putar kota sisir kompleks Lonas Pantai. Indah dalam hati baku sayang bye-bye. Ucap sumpah dalam hati banggai laut sampai mati. Seindah warna pelangi, seseluk embun pagi hari. Kau berikan aroma cinta. verse pertama, sekarang masuk yang kedua. Ketawa bersama itu torang pe budaya, sama basudara, banggai bajo butung, sama banggai adat sederhana, montol lutus torang jaga. Dan banggai kota kecil paling gaga, woi santai, penuh rima juga nada tong damai. Saling bantu basudara, sederhana dalam kata dan keras dalam upaya. Kadang juga cinta jadi tema utama, kadang nona gagah bikin sakit kepala. Cinta yang pertama di sudut-sudut kota, bajalan tong dua haturkan carita cinta. Ada baku gara tapi te sampai bamarah, karena basudara gara bikin tong ketawa. Ada nona gagah yang bikin saja to cinta, cuma dengan cinta de bikin satu semua. Seindah warna pelangi, sesejuk embun pagi hari, kau berikan aroma cinta yang buat aku bahagia. Bila nanti ku jauh, kau kan selalu ku rindu, dan biarkan semua indahmu selalu berlaku.